Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwah peserta tahajud tahassus Allah muliakan. Para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa setelah dua apa tiga kali pertemuan kita absennya. Alhamdulillah sekarang kembali berjumpa. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Matan Al-Jurumiyah ya. Dan kita sudah selesai tentang Mansubatul Asma ya. Sekarang kita masuk kepada bab terakhir, Al-Mahfudhat minal asma. Apa arti al-mahfudhat? Isim-isim yang dikhafadkan. Atau al-majrurat minal asma. Khafad atau jar, yang dikhafadkan atau yang dijarkan. Yuk kita baca matannya ya. Al-mahfudhatu thalathatu aqsamin. Mahfudhun bil harfi wa mahfudhun bil idhafah wa tabi'un lil mahfudh. Nah, apa artinya? Isim-isim yang dikhafadkan ada tiga macam. Pertama yang dikhafadkan oleh huruf jar ya. Kedua yang dikhafadkan oleh idhafat. Dan yang ketiga yang mengikuti al-mahfud. Al-mahfud itu yang dikhafadkan. Fa'amal mahfudu bilharfi fahuwa ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wa bi wawi rubba wa bi mudh wa mundhu. Ah itu. Adapun yang dikhafadkan oleh huruf adalah apa-apa ma di sini isim ya. Isim-isim yang dikhafadkan oleh min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, dan lam. Dan huruf qasam, apa huruf qasam teh? Huruf sumpah, yaitu tiga, wa, ba, dan ta. Terus dengan wa, dan rubba, dan mud, serta mundu. Keempat ini kemarin tidak terjelaskan di huruf jar ya. Adapun ba udah, ruba udah juga ruba ya. Adapun mud dan mundu. Apa arti mud atau mundu? Sejak ya. Sejak 3 hari yang lalu. Mundu salasati ayam. Mundu dan mud ini huruf jar sama dengan mudhaf gitu ya. Tapi dalam kitab Al-Jurumiyah mud dan mundu termasuk huruf jar. Terus wa amma ma yukhfadhu bil idhafah. Fa nahwu qawlika ghulamu Zaidin. Wa huwa ala qismain. Ma yuqaddaru bil lam wa ma yuqaddaru bil man abiman. Fal ladzi yuqaddaru bil lam nahwu gulamu Zaidin wal ladzi yuqaddaru biman nahwu thawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Adapun yang dikhafadkan dengan idhafat, contohnya gulamu Zaidin. ulam mudhaf zaidin mudhaf ilaih. Dan ini ada dua macam, yaitu idhafat yang dikira-kirakan dengan lam dan idhafat yang dikira-kirakan dengan min. Contoh yang dikira-kirakan dengan lam, gulamu zaidin. Tadinya gulamun li zaidin. Apa arti gulamun li zaidin? Gulam milik Zaid. Gulam di sini maknanya hamba sahaya ya. Gulamu zaidin. Tadinya gulamun li zaidin. Ada li dikira-kirakan li. Jadi maknanya milik, kepunyaan. Gulam kepunyaan Zaid. Adapun yang dikira-kirakan dengan min, contoh thawbu khazin. Thawbun min khazin. Apa thawbun? Pakaian. Khazin sutra. Pakaian dari sutra. Wa babu sajin wa khata wa khatamu hadidin. Yaitu babun min sajin, khatamun min hadidin. Jadi terbuat dari. Terbuat dari ya. Baju dari sutra, pintu dari kayu, cincin dari besi gitu. Jadi idhafat mengandung dua makna, bisa kepunyaan, bisa dari. Kitabullah apa artinya? Li apa min? Bisa dua-duanya ya. Rasulullah min rasulun minallah ya. Kitabun minallah gitu. Sekarang Abdullah. Abdun lillah. Dikira-kirakan li ya. Contoh lain umpamanya Baitullah. Apa maknanya yang dikira-kirakan di dalam Baitullah? Li. Baitun lillah ya. Baitun lillah. Nah, inilah yang disebut dengan mahfudzatul asma. Isim-isim yang dikhafadzkan ya. Kita berikan contoh. Mahfudzatul asma. Asma a i u. Kenapa? Idhafat ya. Ada tiga. Pertama yang majrur bil harfi, ya enggak? Kedua ada yang majrur bil idhafah. Yang ketiga at-tawabi ya. Tiga. Majrur bil harfi, contoh jalastu alal kursi. Jalastu alal kursi. Ala harfu jar. Kursi majrur bil bi ala wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih ya. Contoh yang idhafat umpamanya baca Abdullahi dan Rasulullahi. Yang ini ditakdirkan dengan lam ya. Abdun lillah ini takdirkan oleh min rasulun minallah. Rasulu minallahi yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab dan seterusnya. Ini idafat hi Abdullahi Rasulullah, ya. Contoh yang ada tiga-tiganya. Nah, ini nih. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini tiga-tiganya ada. Sakri Irab. Bi harfu jar. Ismi majrurun bil bi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhiri wa huwa mudhaf. Allahi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Ar-Rahman na'tun lillah wa na'tun alal majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Oh, apa? Mudhaf? Enggak masalah mudhaf. Enggak, kan ini sifat. Man'utnya Allah. Kan ini sifat. Atau na'at. Enggak boleh jadi mudhaf. Kenapa? Ada alif lam. Ar-Rahim. Na'tusani. Apa na'tusani? Sifat kedua. Na'tusani lillah. Wa na'tun alal man majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirhi. Ini yang na'at dan man'utnya. Na'at, man'ut. Yang kedua apa? Ataf, ya? Ataf. Umpamanya, baca marartu bi Zaidin wa tulla bihi. Bi Zaidin jar dan majrur wa ataf, haruf ataf. Tullabi ma'tuf ila Zaid wa ma'tuf alal man majruri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi li'annahu jam'u taksir. Apa mufradnya? Talib. Wa huwa mudhaf. Hi dhamirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahali jarri mudhafun ilaih. Nah, ini ataf. Ketiga, kulun, ya, taukid, kulun. Contoh umpamanya, mikir, ya, baca, ya, hamu, ad-darsa bitalamidhi kulihim kalamuhum kulihim. Apa artinya? Ya fahamu? Siapa yang mengerti? Tulab. Jadi tulab, mana tulab? Nggak ada tulab. Talamid. Jadi talamidhu gitu? Bitalamidhi. Diartikan gimana? Ingat, ada jar majrur nih. Harus majrur. Yufhamud. Yufhamud terus. Darsa. Darsa apa darsu? Atau darso? Darsa apa darsu? Kenapa darsu? Yufhamud darsu bit talamidhi Kulu apa kuli? Kuli apa kulu? Kulu apa? Tak barusan kuli. Kulu apa kuli? Kulu. Coba lihat nanti. Iram, yufhamu. Fi'lun mudhari'un majhulun marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi'ayati. Terus adarsu naibul fa'il, bukan na'ib tapi pakai hamzah, naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhir li'annahu isim mufrad. Jamaknya apa? Ya. Jamaknya durus. B. Harfu jar at-talamidhi majrurun bil bi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhir li'annahu jamu taksir. Terus kulu apa kuli? Jadi apa? Mubtada dan muakhar. Ini kulu ini taukid. Taukid. Jadi apa taukid? Taukid li at-talami. Terus wa tawkid ala al-majruri majrurun wa alamatu jarrihi. Jadi bacanya gimana? Kuli. Ya. Kuli. Tawkid tawabi bukan? Tawabi. Kullihim. Wahu mudhafhim. Ah, ini mudhafun ilaihnya ya. Seperti itu. Keempat apa? Satu lagi. Ada empat. Badar, hari Badar. Badal ya, apa badal artinya? Pengganti. Badar ada berapa biji? Empat, kul mingkul atau syi min syi, ba'du mingkul, istimal dan gulat, bukan gulat, gulat. Ya. Contoh umpamanya, apa artinya? Ja'a Muhammadun abuka, apa artinya? Telah datang Muhammad. Bapakmu, bukan bapaknya. Siapa Muhammad itu? Bapakmu. Ini badal apa? Kul min kul. Syekh min syekh. Ya. Ja'a Muhammadun abuka. Kan Muhammad banyak. Ya? Ayu Muhammadin huwa. Ja'a Muhammad. Ayu Muhammadin huwa. Muhammad yang mana kan banyak? Abuka. Nah itu contohnya. Badal kul mingkul. Bisa enggak? Ja'a Muhammadun. Bisa enggak? Baca. Ja'a Muhammadun Abu Bakrin. Bisa? Mungkin, harus pasti. Bisa enggak? Bisa, kenapa? Kalau bisa ya, bisa. Apa artinya? Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Bapaknya Bakar. Ada anak namanya Bakar. Bapaknya namanya Muhammad. Namanya Muhammad, kunyahnya Abu Bakrin. Ya Abu Bakar. Gitu ya. Ja'a Muhammadun Aba Bakrin. Jadi Abu Bakar bukan nama. Tapi kunyah namanya Muhammad gitu. Sama dengan ija'a Muhammadun abuka. Kata si Bakar, ayu Muhammadin huwa. Muhammad yang mana? Abuka, Muhammad Abu Bakrin. Oh, gitu. Itu badalku minggu, ya. Nah, inilah mahfudhatul asma. Coba difikir dulu. Tulis. Kalau ada pertanyaan, dipertanyakan, ya. Silakan. Soal, Ustaz. Kalau ya, yang majrur tadi, yang bi-idofah. Misalnya contoh, misalnya apa? Babul jannati sama babu jannatin secara makna gimana itu sama atau gimana beda? Babu jannatin dengan babul janna alif lam dengan ya, tanwin. Kalau jannatin masih umum. Pintu sebuah surga. Surga yang mana? Enggak tahu, mungkin Firdaus, mungkin Na'im, mungkin Ma'wa, kan banyak surga itu, Nyek. Nah, babu jannatin, pintu sebuah surga. Tapi kalau pakai alif lam, pintu surga yang ini, gitu. Surga yang mana? Yang ini, gitu. Yang ini tuh yang mana? Ya, yang mungkin yang disebut sebelumnya, gitu. Itu bedanya. Ada lagi yang lain pertanyaan? Ya. Yang ja'a Muhammadun Abu Kama masih rafa ya, contohnya Ustaz. Yang majrurnya mungkin marartu lagi ya Ustaz. Gimana? Itu ja'a Muhammadun Abu Ka, contohnya ya, masih rafa gitu ya Ustaz. Badal. Oh, contohnya rafa. Masih rafa ya. Ini yang mahfud gitu. Iya. Umpa marartu bi Muhammadin abika. Si netizen nanya. Oh, bisa netizen nanya. Netizen enggak ada yang nanya begitu ah. Didin. Ya Rabdin, ya Din. Baca dulu. Hafal enggak ayat ini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini surat Al-Ikhlas atau Al-Kulliyah? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sama i'rab. Alhamdu. Alhamdu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Lahu ismul mufrad. Lillahi li harfu jar. Allahi majrurun bili wa 'alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih. Lahu ismul mufrad. Jar wa majrur fi mahalli raf'i khabarul mubtada. Iya. Rabbi badlun minallah. Sifat. Sifat minallah. Wa sifat alal majruri majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Lihnahul ismul mufrad. Wa huwa mudaf. Iya. Al alamin mudafun ilaih. Majrurun wa alamatu jarihi al ya'u niabatan anil kasri lianahu jam'u muzakaris salim wanun iwadun anil tanwin fil ismil mufrad. Iya, barakallahu fik. Allah di ba'dah. Baca. Tabbat yada abi lahabim wa tab. Ya Rab. Tabbat fi'lun maldin mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rab ata alamatu ta'nis. Terus yada maf'ulun bih. Mana fa'ilna? Fa'ilun. Marfu. Iya, fa'il marfu, enggak mungkin mansub. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Yada al. Ayo. Alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Al-alif. Al-alifu. Terus li'annahu niabatan ani domi di annahu jam'u taksir. Oh, apa artinya? Tangan. Oh iya. Seberapa hiji? Oh, enam, dua. Dua. Tasniah. Di annahu? Di annahu. Instrument tasniah. Lamun kalau jam'u taksir mah tanda rafa'nya dengan dhamma. Kalau dengan alif mah cuma satu, yaitu tasniah. Ulangi, yada fa'ilun marfu'un walamatu raf'i al-alifu niabatan ani domi li'anahu isim tasniah. Wahuwa mudhof. Ya. Abi. Wow. Mudhofun ilaih majrurun walamatu raf'i al-ya niabatan anil kasri li'anahu minal asma'il khomsah. Wahuwa mudhof. Lahabi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih di annahu isim mufrad wa atfin ma'tufun bi wa tab itu fi'il madhi aja kan sama dengan tabbat tabba fi'il madhi udah mabniun al fathi la mahalla min i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan wa takdiruhu wa Abu Lahab huwa ya'udu ila wa takdiruhu huwa ya'udu ila Abi Lahab. Kenapa yang ini tidak berta, yang awal berta? Tabat ada ta, kalau ini tabba enggak ada ta. Satu kemudian Sebab tabatsmah mu'annas. Kenapa tangan disebut mu'annas? Yang berpasang-pasangan. Antum sama istri mu'annas bukan? Bukan. Ini mah yang benda yang dua, yang berpasang dua mata, dua telinga, dua tangan gitu ya. Itu mu'annas. Kalau tabba yang terakhir fa'ilnya muzakar yaitu siapa? Si Abu Lahab ya. Nah gitu. Fahimtum? Alladhi ba'na. Coba baca dulu. Uskun anta wajaujukal jannata. Iya. Uskun anta wa zawjukal jannah. Uskun fi'lun amrin. Terus mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Anta domirun munfasilun mabniun ala fathi fi mahali rafi fa'ilun. Terus wa wa atof jawzuka ma'tuf ala anta. Wa maftu ala marfu al marfu'i marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun dhahiratun fi akhirih li annahu isim mufrad. Terus wa huwa mudof ka domirun mutasilun mabniun ala fathi fi mahali jar'i mudof ilaih. Al jannata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Iya, barakallahu fik. Fahimtum ya? Ya, kalau sudah faham berarti selesai pembicaraan tentang mahfudhatul asma, isim-isim yang dihafadzkan. Kalau sudah selesai ini, berarti selesai semua jurumiyah ya? Ada lagi setelah itu? Tidak ada? Tamat. Tinggal ujian. Jadi ternyata jurumiyah itu lama, ada setahun kita. 47 berarti sebenarnya kurang setahun. Tapi karena banyak bolong-bolong jadi lebih dari setahun ya. Sebenarnya setahun lah anggap normalnya. Materinya sedikit, cuma berbicara tentang i'rab. I'rab kan ada berapa? 4 apa 5? Rafa, nasab, jar dan jazm, hanya 4 ya. I'rab sudah. Setelah i'rab, marfu'atul asma, mansubatul asma, mahfudzatul asma. Sudah cuma gitu kan? Betul apa benar? Sudah. Dengan tamat jurumiyah ini, antum harus sudah bisa baca kitab. Nanti dengan adad madud ta'adud, karena adad madud belum diterangkan, kita tinggal, ini enggak selesai, dengan selesainya jurumiyah enggak selesai, kita praktek baca kitab. Nah, nanti dalam praktek baca kitab, antum yang lebih aktif. Saya hanya diam, antum baca, menyimak. Saya menyimak, antum baca. Ya, satu paragraf, satu paragraf. Benar apa tidak bacanya? Kalau sudah benar, nanti saya tanya alasannya. Kenapa dibaca U, kenapa dibaca A, kenapa dibaca I. BC bacaannya benar, tapi ditembakkan bisa begitu ya? Ngitung kancing A, I, U. Pakai dugaan seperti itu. Nah, praktek ini perlu untuk melatih otak kita menerapkan kaidah. Kadang teori kaidah tahu, faham, ngerti. Prakteknya dalam kalimat bisa membuat kalimat tahu, faham, ngerti. Tapi pas baca, kurang terlatih. Ibarat contoh dalam ilmu bela diri. Belajar mukul, menangkis, menghindar gitu ya. Itu teorinya. Kalau lawan begitu, tangkis begini, menghindar begini, pukul begini, mendang begini. Tapi enggak pernah sparring partner. Pas gelut teh papuket we di silih jenggut, silih cekar gitu aja. Jadi teorinya tidak terpakai karena kurang terlatih, tidak terlatih. Jadi banyak orang yang menguasai kitab-kitab ilmu nahu seperti jurumiyah sampai ke alfiyah, hafal nasnya, hafal matannya, dibulak-balik, bisa diterapkan dalam kalimat, tapi pas baca kitab tidak lancar. Banyak yang begitu karena apa? Tidak terlatih membaca kitab. Jadi setelah ini selesai latihan baca kitab, majelis ini terus ya. Kita nanti tetapkan kitabnya yang simple, yang sederhana. Yang sederhana dulu gitu, antum baca seorang-orang separagraf-separagraf ya. Awalnya mungkin masih agak ege. Masih apa agak ege teh, masih tersendat-sendat. Karena masih harus mikir. Belum refleks ya. Belum refleks ya. Jadi seperti orang yang baru belajar jurus, pas lawan ini teh nyerang teh mikir, ini nangkisnya gimana? Apa pakai jurus yang ini? Apa pakai jurus yang itu? Gitu ya, masih mikir. Tapi kalau sering nanti refleks. Nanti refleks. Oh, kalau nyerangnya begitu, nangkisnya otomatis begini, gitu ya. Kadang-kadang sambil merem juga bisa, tapi kena dulu. Setelah kena baru ditangkis gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti antum praktek dan terjemahkan. Sebab menerjemahkan juga perlu kadang-kadang bacanya benar, menerjemahkannya salah. Seperti tadi, yufhamu darsu bitalami likullihim. Ya, antum menerjemahkannya memahami pelajaran murid-murid semuanya, itu keliru, salah. Ya, nanti jadi antum nanti faedah yang bisa kita ambil dari praktek ini, pertama melatih penerapan kaidah dalam bacaan agar tambah lancar. Yang kedua, belajar juga menerjemahkan. Yang ketiganya, memahami isi dari kitab yang nanti kita baca, ya. Nah, dari sana kalau sudah terlatih, antum bisa mengembangkan menerjemahkan sendiri gitu ya, dan seterusnya. Itu latihan pertama. Latihan kedua. Itu latihan baca, fahmul makru. Ya, makru apa makru? Fahmul makru itu memahami apa yang dibaca. Kedua, ana juga ingin antum melatih kitabah. Apa kitabah? Penulisan. Maksudnya bukan menulis bagus, saya juga jelek. Tapi maksudnya menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Karena kaidahnya antum sudah tahu cara membuat kalimat, apa ismiyah apa fi'liyah. Kalau ismiyah kan mubtada khobar, kesananya bisa idhofat, bisa jar majrur, segala macam. Kalau fi'liyah berarti fi'il fa'il maf'ulun bih, ya ditambah ada na'at man'utnya, ada tawabi'nya gitu kan, ada masuk kana, masuk inna, masuk dhanna, antum sudah. Kalau itu tidak dilatih, antum tidak akan pernah bisa membuat surat dalam bahasa Arab, proposal dalam bahasa Arabnya. Kayak siapa tuh di antara antum ada yang ngelamar akhwat, si akhwat tolong tulis surat lamaran dalam bahasa Arab. Bisa gagal nanti, ya. Mungkin saja begitu, mungkin, ya. Nah, nanti ada latihan itu. Ada latihan menulis kalimat. Disebutnya kitabah. Maharatul lughah ada 4, ya. Kemahiran berbahasa ada 4. Pertama adalah muhaddatsah, berbicara. Kedua qiraah, membaca. Makna membaca fahmul makruh. Memahami apa yang dibaca, bukan hanya bisa baca benar tapi juga faham. Ya. Yang kedua qiraah, yang ketiga kitabah, menulis. Ya. Yang keempat istimak. Apa istimak? Mendengar. Makna istimak adalah fahmul masmu'. Memahami apa yang didengar. Orang ngomong, kita bisa tangkap dan bisa faham. Kalau yang ngomongnya sesama orang Sunda, pakai bahasa Arab, gampang nangkapnya. Tapi kalau yang ngomongnya orang Arab, kalimatnya sama. Belum tentu ketangkap. Itu untuk semua bahasa, termasuk bahasa Sunda, termasuk bahasa asing, bahasa Inggris. Ada speaking, ada writing, ada reading, ada listening. Nah, kalau seseorang menguasai 4 aspek dalam bahasa apapun disebut mahir, disebut mampu, disebut bisa, gitu ya. Ana tidak yakin antum di sini dianggap mahir bahasa Sunda. Bicara bisa, nulis kalimat belum tentu bisa, ya enggak? Nyusun kalimatnya dalam bahasa Sunda belum tentu bisa, gitu. Nah, bahasa Arab harus dilatih keempat-empatnya. Jadi nanti kita kalau kita di sini karena nahu, mungkin kita hanya akan melatih 2. Fahmul makru dan kitabah. Jadi memahami apa yang dibaca dalam bentuk latihan. Latihan membaca, latihan menerjemahkan, latihan membaca, menerjemahkan itu. Yang kedua latihan menulis. Adapun fahmul masmu' dan muhaddatsah, di pelajaran lain kan ada ya? Nah, di pelajaran lain ada. Jadi kalau saya di sini hanya 2. Kitabah dan qiraah. Ya, teorinya sudah diberikan dan jurumnya ini cukup menjadi dasar atau bekal untuk bisa baca. Nanti ditambah dengan adad, ma'dud dan Ta'addud. Tapi tiga poin ini yang hanya bisa ana ajarkan dua, anda dan ma'dud saja, ta'addud enggak bisa. Nanti ana kaburo maktan. Cukup sampai sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.